Dan rata-rata biasanya yang muncul itu uangnya kecil. Jadi kalau kita ada uang 10.000, 100.000, pasti 10.000. Kalau ada 2.000, 2.000. Iya, betul. Itu teknis. Iya, betul. Ibaratnya adalah uang sisa. Kalau namanya uang sisa itu seperti gaji lah. Betul. Iya, kita kalau ada kita beri, kalau enggak itu teknis. Nah, ada tipe kedua, nama tipe karakter. Ini kita bangun, contoh begini, saya ada salah seorang mentor yang punya utang 62 miliar. Wow. Bayangkan? Kebayang. Kalau tadi punya uang 5 miliar dibagi, ini punya utang 62 miliar. Artinya harus membayar ya? Iya, harus bayar. Karena kalau enggak dokter datang gitu kan. Iya. Pertanyaannya adalah ketika dia punya utang 62 miliar, masih sedekah enggak? Kalau secara teknis enggak. Oh iya, kalau ya, boro-boro kita bicara. Iya, betul. Buat bayar udah susah ya. Betul. Tetapi kalau sudah jadi karakter, mau dalam kondisi apapun tetap dia sedekah. Iya. Dan salah satu mentor saya ini dan dia setiap hari itu ngasih makan. Ini ngasih makan nasi bungkus. Itu 300 nasi bungkus setiap hari. Ini sudah mungkin sudah yang tahun ke-15 atau tahun ke-16 yang dia lakukan. Mulai dari mana? Dimulai dari yang kecil. Jadi kebiasaan karakter ini kita mulai, contoh begini. Contoh setiap hari Jumat saya ingin bersedekah makanan nasi kotak 10 nasi kepada orang lain misalkan. Berarti tiap Jumat saya lakukan itu. Sebenarnya ketika saya sharing di Radio Bina Suara, ini juga bagian dari sedekah ilmu saya. Betul. Jadi saya luangin waktu saya untuk sedekah ilmu. Jadi saya bicaranya sepekan sekali saya konsisten ingin sedekah ilmu. Jadi ada dua hal, ada sisi materi, ada sisi non materinya. Tetapi kita mulai dari sebuah kebiasaan. Jadi mulai memang kalau misalkan kita baru bisanya cuma satu nasi kotak misalnya 15.000, ya udah 15.000 dulu. Tapi kita langsung ngasih kepada orang itu berbeda caranya. Gimana tuh Pak tuh? Jadi misal kita beli nasi Padang seharga 15.000, kita langsung kasih kepada orang yang membutuhkan. Bisa penyapu jalan, bisa tetangga kita yang lagi berkekurangan dan seterusnya. Tetapi kita mulai dari rutin. Misalkan setiap hari Ahad misalkan. Itu rutin, setiap hari Ahad kita lakukan itu. Nanti kita naikin lagi. Artinya dalam kondisi apapun kita harus menyisikan. Bukan menyisakan, menyisikan. Buat orang lain. Jadi sebelum kita gunakan yang lain, kita sudah menyisikan itu memang sudah posnya untuk kita berikan ke orang lain. Betul. Banyak orang yang suka kebolak-balik gitu. Orang kalau datang ke masjid bukan bawa peci, bawanya golok. Kenapa kok golok? Untuk karena apa? Kalau kita sedekahnya 1.000-an itu patimura bawa golok. Tapi mudah-mudahan sahabat Bina Suara setelah mendengarkan ini tidak seperti itu, Pak. Betul, ya? Amin. Wah, nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nitip uang ke bank, bank itu punya manusia, tapi kita yakinnya luar biasa, duit kita aman. Iya, betul. Nah, padahal kalau kita titipin ke Allah kan enggak ada yang bisa ngotak-ngatik. Bahkan dia janjikan itu keuntungannya dikali lipatkan sampai 700. Yang mungkin saya pernah dengar yang simpelnya 10 kali lipat lah katanya seperti 10 itu. Heeh, 10 kali lipat. Padahal ternyata Pak Arcan bilang 700. Bisa sampai 700. Nah, itu dia ya. Tapi kembali lagi ke ikhlasannya dong, Pak. Nah, ini masalah keyakinan aja. Masa sama manusia aja kita yakin sama Allah enggak? Betul. Kan enggak ada yang bisa ngotak-ngatik gitu kan. Betul. Lebih aman ditaruh di sana. Oke. Jadi bukannya duit kita hilang atau berkurang, tapi ya kita titipin di anak yatim, titipin di fakir miskin, titipin di panti, di masjid. Kita nitipin kok, enggak duit kita enggak kemana-mana. Jadi kalau dalam bahasa tenisnya itu adalah pay your God first. Jadi bayar dulu buat Tuhan. Jadi baratnya kita menyedekahkan dulu apa yang kita punya biar berkah, kira-kira seperti itu. Iya, seperti itu. Pay ya. Your God first. Nah, mudah-mudahan untuk Bapak Pratama jawabannya lebih apa ya? Bisa diterima ya. Dan mudah-mudahan juga untuk khususnya mungkin untuk saya gitu ya, dan juga umumnya untuk sahabat Bina Suara di mana saja Anda berada yang masih terus selalu stay tune di 107.9 FM Radio Bina Suara. Kita masih tetap akan berbincang-bincang dan kita akan kembali menjawab satu pertanyaan nih Pak ya. Tadi Bapak berbicara mengenai perubahan diri. Ya, jadi ada sebuah istilah dia katakan itu, kita tidak bisa merubah arah angin. Namanya takdir nggak bisa dirubah. Iya, betul. Tetapi kita bisa cara merubah sayap kita. Artinya misal begini, seorang Bill Gates mengatakan, ini Bill Gates mengatakan begini, yang namanya hidup miskin itu adalah takdir. Hidup miskin. Tapi kaya miskin itu adalah pilihan. Artinya ketika kita dalam kondisi hari ini miskin, tidak nyaman dan seterusnya, ada pilihan-pilihan. Apakah kita ingin tetap seperti ini saja, ataukah kita ingin berubah? Iya, betul. Memang yang namanya dari zona nyaman menjadi memang tidak enak. Tetapi kalau kita bicaranya adalah perubahan, berarti ada sebuah harapan, hope. Sehingga ketika kita bicara harapan tadi, hidup kita akan menjadi semakin terang, semakin menikmat, ya kan? Nah, dalam hal apapun yang kita rubah adalah pola pikir kita dahulu. Bahwa yang namanya uang itu adalah sesuatu perantara saja. Iya. Yang namanya itu adalah alat tukar saja. Yang namanya uang itu buat kemaslahatan orang lain. Sehingga berapapun uang yang kita terima hari ini, kita syukuri, kita nikmatin. Betul, betul. Nah, berapa banyak orang yang tidak menikmatin? Saya pernah nanya kepada seseorang gitu, "Pak, dengan penghasilan 5 juta cukup atau kurang?" Dia bilang kurang. Oke, masuk akal. 5 juta di Jakarta itu kurang. Tetapi saya pernah nanya juga pada seorang pengusaha, penghasilnya 50 juta. "Pak, menurut Bapak 50 juta itu kurang atau cukup?" "Kurang juga." Jadi saya bilang 5 juta kurang, 50 juta kurang. Pertanyaannya ini benar gimana gitu kan? Betul, betul. Ternyata kalau kita menikmati berapapun yang Allah beri kepada kita, dititipkan kepada kita, insya Allah kita akan nikmat, tenang. Iya. Sehingga ada 3 kategori. Ada namanya kesenangan keuangan. Yang kedua ada namanya ketegangan keuangan. Yang ketiga ada namanya ketenangan keuangan. Senang, tegang, tenang. Nah, kalau untuk senang ini gimana nih? Jadi begini, ketika kita misalkan dapat duit, kan senang kan, bisa belanja apa segala macam. Iya. Kita harus, kalau istilahnya itu ada, endapkan dulu ke di kulkas. Contoh, Bu Sona punya penghasilan 10 juta di rekening. Iya. Itu kalau kita masuk ke mall dalam waktu yang singkat, Habis. Tetapi kalau kita masukkan dulu ke dalam kulkas, dinginkan dahulu 3 hari, itu akan lebih bertahan. Karena gak niat untuk jalan-jalan ke mall. Betul, berarti apa? Selama 3 hari kita mikirin, iya, apa yang harus kita lakukan dengan uang 10 juta tersebut. Iya, betul. 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu adalah kesenangan keuangan. Yang kedua, ketegangan. Ini adalah yang namanya utang tadi. Jadi kalau orang itu merasa nggak cukup, biasanya ngutang. Dia ngutang. Betul, betul. Ada yang memang dia nggak cukup, memang duitnya nggak ada. Ada orang yang sebenarnya kalau kita bilang nggak ada, ya ada sebenarnya, cuma karena gaya hidupnya, kartu kredit, gesek segala macam, sehingga apa? Begitu akhir bulan dia bayar minimum payment. Iya. Bayar minimum. Bulan depannya dikejar-kejar debt collector. Akhirnya uang yang sepertinya banyak jadi enggak enak karena sudah tegang. Iya, betul. Nah, betul. Lebih baik kita ketenangan keuangan. Memang saya bilang tadi kan yang namanya hidup sederhana tuh enggak enak. Iya. Masa sih sudah manajer, pengusaha, motornya, mobilnya itu-itu aja misalkan gitu kan. Tapi gini, ada tipe orang yang kaya atau sejahtera, ada tipe orang yang kelihatan kaya. Kalau dulu ketika saya lihat ada orang bawa Mercy, hebat ini orang. Dulu. Tetapi kalau sekarang ngerti ilmu keuangan, saya cuma mikir dia begini aja. Itu mobil Mercy utang. Atau cash gitu kan. Ya, betul, kan beda. Betul. Ketika dia ngegas, rem, itu kan cash. Beda sama tang gitu kan, beda gitu. Makanya jangan terlalu silau ketika ada orang bawa Lamborghini. Nanti dulu. Berarti kita tidak boleh melihat penampilan luar ya. Betul sekali. Mereka saya bilang, ada saya buat ilustrasi. Ya mungkin ini ekstrim juga. Seorang Mark Zuckerberg pemilik Facebook. Itu kan sederhana. Iya, betul. Bajunya cuma 7, itu pun warnanya abu-abu. Ya. Biar enggak ketahuan hari ini ganti apa enggak ya. Ya, gitu kan. Itu seorang Mark Zuckerberg. Yang satu lagi teman kita, Sahrini. Kenapa mesti Sahrini sama Mark Zuckerberg? Karena kalau Sahrini kan dia punya Lamborghini segala macam. Pertanyaan saya kalau kita bandingkan dua orang ini gitu kan. Ini memang ekstrim sih. Iya, betul. Lebih kaya mana? Sebetulnya lebih kaya yang punya Facebooker dong. Tapi kan dia terlalu sederhana gitu. Iya, nah, betul. Makanya orang-orang kaya itu kalau kita lihat rata-rata ini rata-rata itu lebih sederhana. Iya, betul. Warren Buffett itu mobilnya masih mobil Honda 70-an. Itu Warren Buffett. Orang paling kaya nomor 2 sedunia versi Forbes. Dan masih banyak lagi walaupun juga ada seperti misalkan pemilik Virgin itu memang betul-betul dia wah, memang juga ada seperti itu. Ya, tapi rata-rata kalau orang-orang yang sejahtera kaya itu hidupnya sederhana. Tapi mungkin gini juga sih Pak, kalau saya perhatikan, kadang orang ingin hanya dilihat dari luarnya saja. Orang kan kadang melihat, wah dia sudah pakai mobil ini, wah keren. Padahal mereka tidak tahu dalamnya seperti apa, ya kan? Dan ada juga karena ingin dipandang orang, pokoknya aku harus yang paling wah. Nah itu yang sedikit membahayakan sebetulnya. Contoh ya, begini, ketika saya datang tadi ke sini ke studio Radio Bina Suara, kita baru kenal Bu ya? Iya betul. Pernah nggak saya mikirin Pak Hari tadi naik apa, pakai baju apa, kan nggak ada hubungannya gitu, ya kan? Kadang kita tuh hidup dari persepsi orang. Jadi pada poinnya begini, jangan ikut persepsi orang. Betul, betul, betul. Kalau kita memang tidak punya uang, ya jangan maksain. Kira-kira begitu. Itu poinnya. Jadi kalau kita memang bisa belinya, itu cash, alhamdulillah. Iya. Tapi kalau kita bisa cuma nyicil beli second, ya udah nggak apa-apa. Emang kenapa gitu? Gak ada persoalan. Iya. Makanya saya bilang tadi antara orang kaya beneran sama kelihatannya itu berbeda. Iya. Makanya janganlah menjadi orang yang kelihatan kaya. Oke. Okay. Karena ternyata begini Bapak sahabat, kita sering lihat begitu orang dapat uang banyak, uang besar, entah karena kegusuran atau apa, dia langsung ke gaya hidup. Iya itu dia. Pernah ada seorang teman dapat gusuran di daerah Kuningan, gitu kan? Langsung kan? Langsung dapat 2 miliar itu langsung dia beli mobil, berubah. Ya, saya juga pernah punya. Gimana? Pengalaman ya. Coba iya. Silakan Pak Arcan. Jadi tempat saya siaran yang dulu, ya, itu saya ngeliat di depan studionya itu ada mobil, mobil keren modifikasi. Wah bilang wah ini punya ownernya nih. Kan? Terus akhirnya saya dapat jatah siaran malam, dan saya ketemu sama yang punya mobil itu. Ternyata yang punya itu adalah satpam. Wow. Nah, akhirnya pas subhanallah ya, pas lagi ngobrol. Itu kok bisa seperti itu? Mungkin cerita sama Pak Arcan gimana? Nah, pas ngobrol ya, isinya tuh keluhan semua. Loh, kok keluhan? Mobilnya keren nih, Bang. Ya, mobil juga udah saya sekolahin. Hah, sekolahin biar pintar. Ternyata ya, bukan hanya orang ya. Iya kan? Terus itu motor, ada juga motor sport gitu ya. Ya itu juga saya jual kemarin, jual butuh. Ini gimana ceritanya bisa begini gitu kan? Ya saya dapat gusuran banjir Kanal Timur BKT 1,5 miliar. Wow. Akhirnya saya beli mobil segala macam, kemudian saya beli motor itu habis 1M. Sisanya saya buat jalan-jalan kemana-mana. Nah, terus keluarga gimana? Saya belum nikah. Umur bapak berapa? Udah 50. 50 nggak kepikiran nikah. Terus tinggal di mana? Ah itu dia yang saya nggak kepikiran. Saya nggak beli rumah. Sekarang akhirnya kemana? Mobil cuma jadi beban buat dia. Iya. BPKB-nya udah nggak jelas. Motor juga buat yang tadinya buat gaya, ya sudah dijual gitu. Jual, dia beli 60 dijual 15 kalau nggak salah. Karena butuh ya? Karena butuh. Jadi ada orang yang orientasi kaya, ada orang yang orientasi gaya. Ini termasuk yang gaya ya? Nah jadi artinya tinggal kita sebetulnya menyikapi bagaimana betul. Ketika kita dititipkan rezeki sama Allah mungkin itu seperti itu kali ya. Ya baik sahabat Bina Suara, nanti masih ada pertanyaan Pak Hari ya. Masih ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab nanti. Tetapi sebelumnya akan kita nikmati terlebih dahulu satu lagu yang sudah saya pilihkan untuk Anda.